Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, telah kita baca pada kesempatan yang lalu beberapa poin penting yang disampaikan oleh penulis kitab ini dalam mukaddimahnya. Di antaranya adalah terkait dengan pengertian kusuf dan khusuf. Demikian pula beliau sampaikan tentang dua faktor penyebab terjadinya gerhana matahari atau bulan. Yang pertama adalah sebab hissi, sebab yang bisa diindra, dan yang kedua adalah sebab maknawi, sebab yang abstrak atau sebab yang tidak bisa diindra, yaitu segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada hadis yang pertama dalam bab ini, bab tentang sholat kusuf atau sholat gerhana, yaitu hadis yang ke-148. An Aisyah radhiyallahu anha anna syamsa khasafat ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha dikisahkan bahwa sesungguhnya telah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'atha munadiyan yunadi as-salata jami'atan. Maka beliau pun mengutus orang penyeru, yunadi as-salata jami'ah, yang menyerukan as-salata jami'ah, berkumpullah kalian untuk melakukan sholat. Fajtama'u wa taqaddama fakabbar. Kemudian para sahabat pun berkumpul dan beliau maju ke depan. Fakabbar, lalu bertakbir. Wa shalla arba'a raka'atin fi raka'ataini wa arba'a sajadatin. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat gerhana dengan 4 ruku dan 4 sujud dalam 2 rakaat. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha berkisah bahwa pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi gerhana matahari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat untuk memanggil kaum muslimin agar mereka melakukan salat gerhana secara berjamaah. As-salata jami'ah. As-salata jami'ah itu artinya berkumpullah kalian untuk melakukan salat. Ijtami'u lis-salah, kata sebagian ulama. Kemudian ketika para sahabat radhiyallahu anhum telah berkumpul di masjid beliau, Masjid Nabawi, maka beliau kemudian maju ke depan untuk menjadi imam dalam pelaksanaan sholat tersebut. Dan beliau melakukan sholat 2 rakaat dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Karena setelah ruku yang pertama, beliau kemudian kembali bersedekap dan membaca surat Al-Fatihah serta surat yang lainnya. Ini perbedaan antara sholat gerhana dengan sholat-sholat yang lainnya. Dalam 1 rakaat ada 2 ruku. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah penting, di antaranya yang pertama, wujudu khusufi syamsi ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadinya gerhana matahari pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama menjelaskan bahwa ini merupakan satu-satunya gerhana matahari yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Namun beliau hanya menjumpai 1 kali peristiwa gerhana matahari. Sangat kontradiktif, sangat bertolak belakang dengan kondisi yang kita alami saat ini. Betapa seringnya kita menyaksikan gerhana matahari atau bulan. Dalam 1 tahun bisa 2 kali atau bahkan lebih. Karena memang kemaksiatan dan dosa semakin banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Telah kita sampaikan bahwa faktor penyebabnya adalah berbagai dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Ini faedah yang pertama. Selanjutnya kemudian faedah yang kedua, istihbabus sholati indal khusuf. Disunahkannya untuk melakukan sholat ketika terjadi gerhana matahari atau bulan. Wa naqala an-Nawawi al-ijma'a ala annaha sunnah. Dan An-Nawawi telah menukilkan adanya kesepakatan para ulama bahwa hukumnya adalah sunnah. Seluruh ulama bersepakat bahwa hukumnya adalah sunnah. Sunnah dalam arti sebatas anjuran. Kalau dilakukan maka berpahala. Namun kalau ditinggalkan maka tidak mengapa. Sehingga seorang muslim tentunya berusaha untuk mengamalkan sunnah tersebut. Meskipun hukumnya sunnah menurut jumhurul ulama, menurut mayoritas para ulama. Namun tidak sepantasnya seorang muslim meninggalkan perkara yang sunnah ketika dia mampu untuk melakukannya. Dan disebutkan oleh sebagian ulama bahwa hukumnya adalah wajib. Menurut pendapat sebagian ulama, hukumnya tidak sekedar sunnah, namun hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan sholat gerhana. Fasallu, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebagian riwayat. Dan adanya perintah dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa hukumnya adalah wajib. Sering kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya bahwa ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka menunjukkan bahwa hukumnya adalah wajib. Al-amru yaqtadil wujub. Demikian disebutkan oleh para ulama. Salisan kemudian faedah berikutnya yang ketiga, masyru'iyatul ijtima' laha. Disyariatkannya berkumpul untuk melakukan sholat kusuf. Artinya, sholat gerhana itu dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah dengan dipimpin oleh seorang imam. tidak kemudian dilakukan secara munfarid atau sendiri-sendiri di rumah. Tidak seperti itu tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sebagaimana dalam kisah tadi, Nabi Alaihi Wasallam sampai-sampai mengutus orang sahabat untuk menyeru, untuk memanggil kaum muslimin di jalan-jalan, di pasar-pasar. Karena dulu belum ada speaker, sehingga sahabat tersebut berkeliling ke jalan-jalan, ke pasar-pasar dan lain sebagainya untuk memanggil kaum muslimin agar melakukan sholat gerhana secara berjamaah. As-sholata jami'ah, as-sholata jami'ah. Dan begitu seterusnya. Li'ajri tadharru' wad-du'a wal-mubadarah bitawbah wal-istighfar. Agar kaum muslimin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya dan segera melakukan taubat serta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna sababa dzalika dzunub, karena faktor penyebabnya adalah dosa-dosa manusia. Ini yang telah kita sampaikan pada pembahasan yang terakhir. Faktor penyebab terjadinya gerhana tiada lain adalah karena dosa-dosa dan kemaksiatan manusia. Sehingga kalau seandainya kaum muslimin selesai melakukan sholat gerhana, sementara gerhana tersebut masih berlangsung, maka hendaknya mereka berusaha untuk memperbanyak doa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fafza'u ila dzikrillah wa du'aihi wa istighfarih." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Bersegeralah kalian untuk melakukan zikir kepada Allah, doa kepadanya dan istighfar kepadanya." Sehingga ada beberapa amalan yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi peristiwa gerhana matahari atau bulan. Selain sholat, juga dianjurkan untuk memperbanyak doa dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabian kemudian. Faedah yang keempat, annahu laisa laha adzanun. Salat gerhana tidak memiliki adzan atau iqamah. Wa innama yunada laha bis-shalah jami'ah. Namun yang ada hanyalah panggilan as-shalata jami'atan. Panggilan tersebut sebagai pengganti adzan. Dan ingat, harokatnya di fathah semuanya. As-salata jami'atan. Demikian dijelaskan oleh para ulama menurut pendapat yang terkuat. Telah kita sampaikan maknanya tadi. Artinya adalah ijtami'u lis-salat. Berkumpulah kalian untuk melakukan sholat gerhana. Dan panggilan tersebut boleh diulang-ulang sebanyak 3 kali atau lebih. Karena memang tidak ada ketentuan secara khusus dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang batasan maksimalnya boleh diulang-ulang lebih dari 3 kali. Kalau sekiranya sudah diketahui oleh kaum muslimin, maka hendaknya dihentikan. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini, atau faedah yang kelima, anna salat al-kusuf 4 rakaat wa 4 sajadat. Bahasanya salat gerhana itu memiliki 4 ruku dan 4 sujud. Wa ya'ti tafsilu dhalika wa kaifiyatuhu insyaallah ta'ala. Akan datang perincian tentang hal tersebut dan tata caranya insyaallah ta'ala. Nanti akan dijelaskan pada hari-hari setelahnya secara terperinci tentang kaifiyah atau tata caranya. Sehingga tata cara pelaksanaan sholat gerhana itu agak berbeda dengan tata cara pelaksanaan sholat pada umumnya. Biasanya dalam satu rakaat hanya ada satu ruku. Adapun dalam sholat gerhana, maka dalam satu rakaat ada dua ruku. Setelah membaca tasmi, sami Allahu liman hamidah, kemudian kembali bersedekap. Sedekap dan membaca surat Al-Fatihah plus surat yang lainnya. Kemudian pada rakaat yang kedua juga sama, ya. Sami Allahu liman hamidah, kemudian kembali sedekap dan membaca surat Al-Fatihah serta surat yang lainnya. Sehingga jumlah totalnya ada 4 ruku dalam 2 rakaat. Itu keistimewaan kaifiyah atau tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke 149, an Abi Mas'ud Uqbah ibni Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Mas'ud, nama lengkap beliau adalah Uqbah bin Amr Al-Ansari dari kalangan Ansar Al-Badri, seorang sahabat yang ikut dalam perang Badr. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Yukhawifullahu bihima ibadah, Allah hendak menakut-nakuti hambanya dengan dua peristiwa tersebut. Wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin minan nas, dan sungguhnya kedua makhluk tadi tidaklah mengalami gerhana karena kematian seseorang. Fa idza ra'aytum minha syai'an fasallu wad'u Allah hatta yankashifa ma bikum. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melihat peristiwa tersebut, maka salatlah dan berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hatta yankashifa ma bikum, sampai tersingkap gerhana yang telah melanda kalian. Demikian hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka dalam hadis ini beliau radhiyallahu anhu mengisahkan tentang bagaimana isi khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah pelaksanaan salat gerhana. Karena seorang imam dianjurkan untuk menyampaikan khutbah setelah selesai pelaksanaan salat gerhana. Dan di antara khutbah yang beliau sampaikan adalah bahasanya gerhana matahari atau bulan itu tidaklah terjadi karena kematian seseorang. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal tersebut karena saat itu terjadi gerhana matahari bertepatan dengan meninggalnya putra beliau sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Sehingga orang-orang jahiliyah meyakini bahwa gerhana matahari tersebut terjadi karena kematian putra beliau sallallahu alaihi wasallam. Inkasyafa li mauti Ibrahim, kata mereka. Telah terjadi gerhana matahari karena kematian Ibrahim. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah keyakinan tersebut dalam khutbahnya. Beliau menegaskan bahwa gerhana matahari atau bulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi. Allah subhanahu wa ta'ala hendak menakut-nakuti manusia dengan keberadaan dua peristiwa tersebut. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, dari hadis ini pula kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Yang antaranya yang pertama, awalan masyru'iyatus sholati wad-du'ai indal kusuf wal-khusuf, rujuan ilallah. Pelajaran yang pertama adalah tentang disyariatkannya sholat gerhana dan dianjurkannya untuk melakukan doa ketika terjadi gerhana matahari atau bulan. Rujuan ilallah sebagai upaya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti sebagai upaya untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena telah disampaikan oleh beliau rahimahullah bahwa faktor penyebab terjadinya gerhana adalah karena dosa-dosa dan kemaksiatan manusia. Dan telah disampaikan oleh beliau rahimahullah bahwa tentang disunahkannya sholat gerhana, maka para ulama telah sepakat. Semuanya sepakat bahwa sholat gerhana adalah ibadah yang dianjurkan dalam agama Islam. Tentang sunnahnya, maka tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Yang dikhilafkan oleh para ulama adalah tentang hukumnya apakah wajib atau sekedar sunnah. Itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Selanian kemudian, faedah berikutnya, annantiha as-salati yakunu bitajalli. Faedah yang kedua, yaitu bahasanya selesainya pelaksanaan sholat gerhana, yakunu bitajalli, itu dengan berakhirnya peristiwa gerhana, matahari atau bulan. Dan ini merupakan tata cara pelaksanaan sholat gerhana yang paling utama, paling afdol. Sholat gerhana itu disyariatkan atau dilakukan sepanjang terjadinya gerhana. Seandainya gerhana terjadi selama 30 menit misalnya, maka sepanjang itu pula dianjurkan untuk melakukan sholat gerhana. Sehingga kalau bisa, hendaknya membaca surat-surat yang panjang. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah membaca surat yang sangat panjang dalam pelaksanaan sholat gerhana matahari. Itu kaifiyah atau tata cara pelaksanaan sholat gerhana yang paling afdol. Sepanjang terjadinya gerhana, kaum muslimin terus melakukan sholat. Fa'in intahat qabla tajalli, namun apabila sholatnya telah selesai qabla tajalli, sebelum berakhirnya gerhana. Nah, bagaimana solusinya? Tadarru'u wa da'au hatta yazula dzalik. Maka hendaknya mereka memperbanyak permohonan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yazula dzalik, sampai selesainya gerhana tersebut. Sehingga ketika sholatnya sudah selesai dalam durasi 10 menit misalnya, sementara gerhana masih berlangsung, maka setelahnya dianjurkan untuk memperbanyak doa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu lam yarid fi i'adatiha syai', karena tidak disyariatkan untuk mengulangi pelaksanaan sholat gerhana. Seandainya sudah selesai pelaksanaan sholatnya, sementara gerhana masih berlangsung, maka tidak disyariatkan untuk mengulangi pelaksanaan sholat gerhana. Selebihnya dimanfaatkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana telah kita sampaikan tadi. Berdoa kepada Allah, atau beristighfar, atau bertakbir, atau melakukan sedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimakumullah, faedah yang ketiga, zahirul hadis annahum yusalluna walau sadafa waqta nahyin wa huwa sahih. Zahir hadis ini memberikan faedah bahwa mereka, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, melakukan salat gerhana walau sadafa waqta nahyin, meskipun bertepatan dengan waktu yang terlarang untuk melakukan sholat. Wahuwa sahih, dan inilah pendapat yang benar. Boleh melakukan sholat gerhana pada waktu-waktu yang terlarang untuk melakukan sholat. Menjelang duhur misalnya, ketika matahari hampir tergelincir ke arah barat. Itu termasuk waktu yang terlarang untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Namun boleh, seandainya gerhana terjadi pada waktu tersebut, untuk melakukan sholat gerhana. Atau setelah pelaksanaan sholat asar misalnya, juga demikian. Termasuk waktu yang terlarang untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Namun boleh melakukan sholat gerhana pada waktu tersebut. Li'annaha min dawatil asbab. Karena sholat gerhana termasuk sholat yang ada faktor penyebabnya. Allati tusalla 'inda wujudi sababiha mutlaqan. Yang mana sholat gerhana tersebut dilakukan 'inda wujudi sababiha mutlaqan, ketika ada faktor penyebabnya secara mutlak. Kapanpun datangnya faktor penyebabnya, maka boleh untuk dilakukan sholat tersebut, meskipun pada waktu-waktu yang terlarang untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Sehingga sholat yang dilarang pada waktu-waktu tadi adalah sholat sunnah mutlak. Adapun sholat-sholat sunnah yang ada faktor penyebabnya, maka tetap diperbolehkan. Dan di antara contohnya adalah sholat gerhana. Atau sholat jenazah misalnya. Sholat jenazah juga termasuk sholat dawatul asbab. Sholat yang ada faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya apa? Karena meninggalnya seorang muslim. Maka boleh dilakukan kapan saja. Contoh yang lainnya adalah sholat tahiyatul masjid. Dia juga termasuk sholat sunnah yang ada faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya apa? Karena masuknya seseorang ke dalam masjid. Sehingga boleh dilakukan kapan saja. Menjelang duhur, setelah asar, atau setelah subuh. Maka boleh dilakukan. Ini bisa dikiaskan kepada faktor atau pada sholat-sholat dawatul asbab yang lainnya. Sholat-sholat yang ada faktor penyebabnya. Maka boleh dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang tadi. Kemudian faedah terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini, atau faedah yang keempat, anal hikmah fi ijadil kusuf awil khusuf wa takhwiful ibad. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya hikmah di balik terjadinya peristiwa gerhana matahari atau bulan, wa takhwiful ibad, adalah untuk menakut-nakuti para hamba. Untuk menakut-nakuti manusia. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Yukhawifullahu bihi ma'ibadah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah hendak menakut-nakuti hambanya dengan dua peristiwa tadi. Sehingga setiap muslim hendaknya berusaha untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari keberadaan dua fenomena tersebut. Jangan hanya dianggap sebagai fenomena alam biasa yang tidak ada hikmahnya sama sekali. Sebagaimana pandangan orang-orang kafir atau orang-orang fasik menganggap peristiwa tersebut sebagai fenomena alam biasa. Bahkan ada sebagian di antara mereka yang berusaha untuk mengabadikan peristiwa tersebut dengan kamera atau yang semisalnya, tanpa ada upaya sama sekali untuk mengambil ibroh atau pelajaran darinya. Bahkan lebih dari itu, ada sebagian orang yang justru melakukan ritual-ritual kesyirikan ketika berlangsungnya peristiwa tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Adapun seorang muslim yang baik, dia akan berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW ketika terjadinya peristiwa gerhana matahari atau bulan. Kemudian berusaha untuk mengambil ibroh, mengambil pelajaran darinya. berusaha untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga termotivasi untuk melakukan taubat, istighfar dan amalan-amalan yang lainnya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah. Assalamualaikum.